Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bihamdillahi subhanahu wa ta'ala ayyassarallahu lana majia hadal makal ma nas'alullahu ayyajal fihi barakah. Nah, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahannya kepada kita bisa dan sempat dan perjalanan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa sampai ke tempat yang seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ay yuqarrib baina asfarina daiman lil khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan dan mendekatkan perjalanan-perjalanan jauh yang harus kita tempuh untuk mendapati tempat-tempat yang diharapkan padanya kebaikan. Dan hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita seperti ini. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat Islam yang mana tidaklah ada suatu anutan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selainnya. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang mencari suatu agama, suatu pegangan keselamatan hidup selain daripada Islam, fala yuqbal min, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dan dia kelak di kemudian hari akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan nikmat kepada ayah-ayah kita. Kebanyakan di antara kita orang tuanya adalah Islam, menganut ajaran Islam, di mana hal tersebut di antara salah satu faktor yang menjadi sebab anak tersebut berkeyakinan sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh orang tuanya. Dan ini juga suatu nikmat yang patut untuk kita syukuri. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yajisani. Setiap yang dilahirkan itu di atas fitrah, di atas tauhid, mengenal Rabbnya. Nah, secara umum, akan tetapi secara rinci bagaimana memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita di atas hal tersebut kecuali mencari dan mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yajisani. Kemudian hanya orang tuanya dan orang tuanya lah yang kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menganut agama Yahudi menganut agama Nasrani dan menganut agama Majusi atau penyembah api. Nah, di mana hal tersebut dikarenakan orang tualah adalah orang yang paling dekat dengan kita setelah kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, kemudian setelah kita tumbuh menjadi lebih besar dan mengenal lingkungan lebih luas daripada lingkungan rumah di bawah pengawasan orang tua kita, disitulah menjadi faktor yang lingkungan yang mempengaruhi kita. Nah, maka teman-teman kita lah kemudian setelah itu, orang-orang yang dekat dengan kita lah kemudian setelah itu yang memberikan dan menentukan pengaruh di atas agama, keyakinan, gaya hidup yang bagaimana kita akan menjadi sebagai sesuatu tersebut. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama orang yang teman dekat atau orang yang dicintainya. Nah, pentingnya ini menunjukkan akan pentingnya atau arti pentingnya dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bermajelis, kepada siapa kita mengharapkan kebaikan. Nah, itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Nikmat Islam, kita dilahirkan atas Islam, kita didekatkan kepada orang yang nahsibuhu, kita menyangka dan berprasangka baik bahwasanya dialah orang yang terbaik menurut kita, yang mampu untuk kita mendekatkan diri ketika kepadanya dalam bermuamalah dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat menuntut ilmu, itu seluruhnya adalah kemudahan dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat menuntut ilmu. Kita datang dari berbagai tempat yang berbeda-beda, menempuh perjalanan yang berbeda-beda juga. Untuk menuntut ilmu. Dan diantara nikmat juga dalam bab ini adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan atau dekatkan atau datangkan kepada kita orang yang diharapkan padanya kebaikan. Datangnya masyayikh ahlus sunnah ke negeri kita, ini adalah anugerah yang sangat besar. Ini adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita ketahui bersama keutamaan-keutamaan seorang alim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka adalah pewaris para nabi. Inna ma'syaral anbiya lan waritsu dinaran wala dirhaman walakinnal ilm faman akhadahu akhadha bihadzil wafiq. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah para nabi, kami tidaklah mewariskan emas dan perak, akan tetapi ilmulah yang kami wariskan. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar, bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat berharga. Dan al-ulama warasatul anbiya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama adalah pewaris para nabi. Maka bagaimana kita bisa mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah bagian yang sangat berharga, kecuali melalui jalan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya sebelum saudara-saudara saya untuk Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kepada kita dalam terus menerus menuntut ilmu. Naam. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Naam. Mampunya untuk sampai ke tempat ini, ke tempat ini. Mampunya sampai untuk ke tempat di mana di sana mendapatkan rekomendasi lebih, ilmu yang lebih, kita sampai ke sana. Nah, selama Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan tersebut. Nah, dan apa yang kita belanjakan untuk hal tersebut? Wa ma akhlaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kalian belanjakan dan apa yang kalian korbankan dari harta, dari waktu, dan dari berbagai bentuk yang kita korbankan, baik yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk enam zahir dan batin, itu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Nah, fa huwa yukhlifuhu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengganti sesuatu, dan tentunya jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih berberkah dari apa yang kita korbankan. Nah, semana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu didasari atau di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar berharap besar untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia mengorbankan hal tersebut. Awwadahullahu khairan min. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti lebih baik darinya, dari apa yang dia korbankan, dari apa yang dia belanjakan. Anak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan hati-hati kita, tanamkan keyakinan tersebut di dalam hati kita untuk terus menerus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujur dan thiqah terhadap Allah Subhanahu wa taala atas janji-janjinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan. Wala yukhlifallahu wa'ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Dan ini, nikmat ini juga diantara perkara yang mimma yuktabak alaina wa alaikum, ini diantara perkara yang dicemburui dan pantas untuk dicemburui. Enam, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita di belahan pulau-pulau di sana dan di sana. Enam, cemburu, tetapi cemburu ghibtah. Enam, mengharap, berbesar harapan mendapatkan semisal dengan kalian, mendapatkan kunjungan, kunjungan dari orang-orang yang baik. Nah, dan hendaknya kita senantiasa berharap demikian untuk didatangi oleh orang-orang yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikunjungi oleh Jibril alaihi salatu wassalam? Malaka alla tazuruna akthar mimma tazuruna. Kenapa, ada apa gerangan bagimu wahai Jibril, tidak mengunjungi kami lebih banyak dan lebih sering dari kunjungan-kunjunganmu ini? Nah, hendaknya kita demikian berbesar harapan untuk didatangi oleh orang-orang yang baik. Dan ini sudah adalah sesuatu yang patut untuk kita berbesar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh orang yang nahsibuhu, yang kita berbaik sangka padanya bahwasanya dia adalah orang-orang yang terbaik daripada kita, yang patut untuk kita banyak mendulang berkah dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepadanya. Nah, apa kata Jibril alaihi salatu wasalam? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbih. Tidaklah kami turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi madza barakallahu fikum, syahid dari hal tersebut. Nah, ini adalah juga suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan datangkan dan kita dikunjungi oleh yang semisal dengan Syekhuna Hafizallah taala. Nah. Dan tentunya Syekh banyak mengorbankan hal-hal juga yang kita tidak mengetahui. Nah, mungkin di sana ada negara yang lebih dekat daripada kita, tetapi kita yang dikunjungi. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya nasihatkan kepada ikhwah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyura atharu ni'matillahi alaihi. Hendaknya nampak tanda-tanda wujud kesyukuran-kesyukuran kalian atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, hendaknya kita sadar diri dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menyadari nikmat tersebut. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kita? Tentunya kita semua tahu bahwasanya hendaknya kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang kita tidak tahu, bisa saja besok atau lusa kita tidak mendapatkan kesempatan yang lebih berharga daripada ini. Nah, kita tidak tahu Allah. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketahuilah dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, wahai Muhammad, la in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, la azidannakum, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan menambahkan lebih daripada itu. Nah, lebih. Jadi ini kembali kepada kejujuran kita masing-masing. Jika kita ingin mendapatkan lebih daripada itu, syukuri setiap nikmat pada detik kapanpun Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut. Nah, dan mewujudkan nikmat-nikmat sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan bidang dan bentuknya masing-masing. Nikmat seperti ini tentunya dengan kita bersungguh-sungguh dalam membelanjakan waktu kita untuk mengambil ilmu, bahkan membelanjakan harta kita, membeli pulpen, membeli buku, membeli kertas, fotokopi ini. Kita membelanjakan harta tersebut hadirkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti lebih banyak dari berapa sen yang kita keluarkan, hanya berapa rupiah yang kita keluarkan hanya untuk membeli pulpen. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan berkata kepada seorang sahabat yang mengalaukan saudaranya yang menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu diberikan rezeki lebih karena sebab saudaramu menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu juga adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dan rezeki dan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka kita. Nah, hendaknya kita jangan bersandar kepada sebab saja, mencari harta saja. Nah, tetapi hendaknya kita berserah diri, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mendatangkan rezekinya dari arah tidak sampai akal kita untuk menghitung jalan-jalannya. Tidak sampai. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar. Nah, jalan-jalan keluar pada setiap apa yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari berbagai arah dan arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, dimanfaatkan waktu tersebut. Nah, dan juga manfaatkan dari saudara-saudara yang dekat kalian, yang kalian bisa mengambil ilmu darinya. Manfaatkan ilmu apa yang kita, yang bisa kalian ambil dari saudara-saudara kalian yang mana mereka telah pernah mengambil ilmu dari ulama. Nah, dan juga hendaknya semangat lebih bertambah dan bertambah, bukannya setelah misalkan syekh. Nah, kita dipisahkan dengan syekh karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum menciptakan langit dan bumi, kita dipisahkan. Nah, jangan semangat tersebut memudar. Nah, ambil ilmu. Ambil ilmu dari orang-orang yang pernah mengambil ilmu dari masyayikh tersebut. Jika kalian, jika kita tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri di mana ulama tersebut berada, dimanfaatkan. Nah, jangan semangat tersebut hanya datang ketika syekh datang sehari dua hari, semangat muncul, setelah itu hilang. Nah, tidak dikenal apakah ini adalah seorang penuntut ilmu atau tidak. Nah, ini diantara asalib syaitan, makar-makar syaitan, dalam memalingkan dan menjauhkan para penuntut ilmu, yaitu dengan perginya syekh atau habisnya daurah, hilang dari majelis, padahal masih ada yang menyampaikan ilmu di pulaunya, di kampungnya, dan dia mampu untuk datang menuntut ilmu ke tempat tersebut. Nah, wallah, ini adalah suatu perkara yang tidak diharapkan bagi para penuntut ilmu. Allahumma musta'an. Sebenarnya tujuan kami datang di sini adalah ingin mengambil ilmu dari Syekh Hafidzallahu Ta'ala, dan bab nasihat wallahi sebenarnya saya merasa malu duduk di sini. Saya lebih banyak menyadari atas kekurangan yang banyak pada diri saya, dan saya lebih berhak untuk dinasihati sebenarnya. Akan tetapi hadza mimbab, ini hanya sekedar mimbab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hak muslim terhadap muslim yang lain, idza stansahukum fansahu, idza stansahuka fansahu. Jika saudara kalian meminta nasihat kepada kalian, nasihatilah. Ini mimbab, saling mengingatkan kembali. Karena bisa jadi sepatah kata bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Rubbah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubbah kalimatin qalaha al-insanu min marwatillah. Bisa saja seseorang mengucapkan sepatah kata, rupanya kata yang diucapkan tersebut dari kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam syurga. Jadi bab nasihat, ketika saudara kita meminta hak mereka untuk diberikan. Akan tetapi tujuan saya datang ke sini adalah ingin mendengarkan nasihat. Itu angan-angan saya. Angan-angan saya ingin datang ke tempat ini adalah ingin menjadi pendengar, ingin mendapatkan mendulang nasihat dari masyayikh dan dari saudara-saudaraku di sini. A'rifuhum, saya mengenal mereka di atas kebaikan. Allahumma musta'an. Nas'alullah ayya tadarakana min fadlih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, memberikan kita keutamaan-keutamaan dan rahmat-rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib dan kekurangan kita yang mana dengan Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita ini adalah di antara bentuk pengampunan-pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada kita adab tersebut untuk saling menutupi aib ulama kita, saudara-saudara kita. Nah, karena tidaklah ada di antara kita kecuali mempunyai kekurangan dan kekurangan yang masing-masing kita menyadarinya. Nah, dan kesalahan-kesalahan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-Ku, innakum tukhfi'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian tidaklah pernah terlepas dari kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan, kesilapan siang dan malam. Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'a, dan saya adalah Maha Pengampun. Disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Ghafur, Ar-Rahim. Adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita terjatuh pada suatu kesalahan, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita apakah kita di antara hamba-hambanya yang segera kembali kepadanya ketika kita bersalah, atau tetap bertahan sampai kesempatan tersebut habis dan siksaan sudah di depan mata kita. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk menempuh jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut, jalan yang paling besar tersebut, inilah diantaranya adalah menuntut ilmu, mencari tempat-tempat ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, di atas jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Nah, saya kira itu ya. Nah, bab nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nasihat sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan nasihat tersebut. Ini lebih berharga, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nasihat yang panjang dan kebalikan daripada yang kita sebutkan sebelumnya. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sedikit tersebut yang kita mampu untuk mengambilnya. Nah, karena ilmu tersebut yang kita dapatkan butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa mengamalkannya. Tidak sampai hanya sebatas menghafal, mengetahui, tetapi butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita mengamalkannya. Al-Qur'an hujjatun lak awal. Al-Qur'an. Naam. Apakah dia akan membela kalian atau justru akan mendebat kalian dan menyingkap aib-aib kalian pada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Apakah kita di antara yang menghidupkan Al-Qur'an atau di antara yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala cela di dalam Al-Qur'an, yang menghajar Al-Qur'an? Nah, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan, dikisahkan akan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang dijauhi. Enam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an dengan tepat dan benar. Waratil Qur'ana tartila. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an sehingga kita bisa menghidupkannya siang dan malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman terhadap Al-Qur'an sehingga kita bisa, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. نعم. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله. تفضلوا.